الناقد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن يوم عاشوراء كان يصام في الجاهلية، فلما جاء الإسلام من شاء صامه ومن شاء تركه. باب بواسا هاري عاشوراء، بواسا هاري عاشوراء، هاري عاشوراء adalah hari yang ke-10 dari bulan Muharram. Imam Nawawi mengatakan ittafaqa al-ulama ala anna as-sawm ala anna as-sawma yawm Ashura al-yawm sunnatun sunnatun laysa biwajib. Ittafaq ulama, sepakat ulama bahwa puasa hari Ashura sekarang ini adalah sunnah, bukanlah wajib. Jadi hukum puasa Ashura adalah sunnah, bukan wajib. Wakhtalafu fi hukmi fi awalil Islam. Berbeda pendapat mereka tentang hukumnya di awal Islam. Hina syara'a saumahu, hina syuri'a saumuhu qabla saumi Ramadan. Ketika puasanya disyariatkan. Sebelum puasa Ramadan. Qala Abu Hanifah, Abu Hanifah mengatakan karena wajiban awal Islam dulu itu puasa Asyura itu wajib. Wa ikhtalafa ashabu Syafi'i fihi ala wajhain masyhurain. Pengikut Imam Syafi'i, kata ulama-ulama Syafi'iyah berbeda pendapat dalam masalah di atas kepada dua pendapat yang masyhur. Asyharuha atau asyharuhuma pendapat, dua pendapat yang masyhur itu, yang paling masyhurnya adalah indahum annahu lam yazal sunnatan min hini syar'in atau min hini syuri'a walam yakun wajiban qat fi hadhihi al-ummah walakinnahu kana mutaakkid wa kana mutaakkid al-istihbab. Yang paling masyhur itu bahwa puasa Asyura itu tetap saja sunnah semenjak disyariatkan dan tidak pernah dia wajib di dalam umat ini. Yani puasa Asyura di umat Nabi Muhammad sunnah atau sunnat. Akan tetapi mutaakkid al-istihbab, ditekankan dan dianjurkan gitu ya. Jadi dia masuk kepada sunnah muakkadah. Falamma nazala shawm falamma nazala shawm Ramadan صار مستحبا دون ذلك الاستحباب. Setelah turunnya perintah puasa Ramadan, puasa Asyura ini dia adalah sunnah yang tidak sampai kepada sunnah yang sebelumnya atau sunat sebelumnya. yakni sunat biasa. Kalau sebelumnya adalah sunnah muakkadah, ditekankan. Wathani, pendapat yang kedua, kana wajiban ka qawli Abi Hanifah. Yang kedua mengatakan bahwa dia adalah wajib seperti pendapat Abu Hanifah. Wa tadhhar fa'idatul khilaf. Manfaat dari khilaf ini akan tampak. Fi ishtirat niyyati shaumil wajibi min al-lail. Di dalam kewajiban, di dalam disyaratkan niat puasa wajib dari malam. Fa Abu Hanifah la yashtarutuha. Abu Hanifah tidak mensyaratkan. Tidak mensyaratkan apa? Niat semenjak malam. Wa yaqul, apa dalilnya? Kana an-nasu muftirin yawma awwala yawmi Asyura. Pada hari pertama hari Asyura itu manusia atau para sahabat adalah berbuka, tidak berpuasa. Thumma am umiru bisyamihi biniyatin min nahar atau minan nahar. Kemudian mereka diperintahkan untuk mengerjakan puasa dengan niat dari siang. Walam yu'maru biqadaihi ba'da sawmihi. Mereka tidak diperintahkan untuk mengqada puasa itu setelah mereka mengerjakan puasanya. Jadi maksudnya bagaimana nih? Nabi ketika dia datang ke Madinah, dia temukan penduduknya di sana berpuasa. Kata Nabi, ini puasa apa ini? Lalu orang-orang Madinah mengatakan, ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya dari Fir'aun. Lalu Nabi Musa mengerjakan puasanya sebagai syukur kepada Allah. Lalu Nabi mengatakan, kalau begitu kami lebih berhak daripada kalian terhadap Musa. Ini kami yang lebih pantas untuk menirunya, mengikutinya daripada kalian. Lalu Nabi memerintahkan untuk mengerjakan puasanya. Dan itu siang hari. Itu siang hari. Nah, kalau seandainya puasanya dari siang itu sah, berarti niatnya adalah waktu siang itu. Maka berarti boleh loh, ya, berniat dari siang. Dan mereka tidak diperintahkan untuk mengqadanya hari tersebut. Maka oleh karena itu, kata Abu Hanifah, tidak disyaratkan niat sejak malam untuk puasa wajib. Puasa wajib yang mana nih? Ramadan, puasa nazar, dan puasa qadha. Ya, itu termasuk mengqadha puasa wajib adalah wajib. Wa ashabu Syafi'i Ulama-ulama Syafi'i yaqulun kana mustahabban fasaha biniyati minan nahar. Puasa itu adalah sunat, maka oleh karena itu sahlah niatnya siang hari. Nah, di sini terjadi perbedaan apa faedah dari perbedaan tadi. Ya. Wa yatasam wa yatamassaku Abu Hanifah biqaulihi amara bisiyami. Nabi Abu Hanifah berpegang teguh dengan hadis yang mengatakan diperintahkan untuk puasanya. Wal amru lil wujub. Perintah itu hukumnya adalah wajib. Wa yaquluhu lamma farada Ramadan qala man syaa'a shaamahu wa man syaa'a tarakahu. واحتج الشافعي بقوله هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه. Abu Hanifah berpegang teguh dengan pendapatnya, yaitu itu adalah wajib karena ada perintah. Dan kemudian ketika diwajibkan puasa Ramadan, maka Nabi mengatakan, siapa yang berkenan puasa, puasalah. Siapa yang berkenan tidak puasa, tidaklah. Ini menunjukkan bahwa sebelumnya puasa Asyura itu adalah wajib. Adapun Syafi'iyah berhujah, hadza yaumu Asyura, ini adalah Asyura. Allah belum mewajibkan kepada kalian puasanya. Wal masyhur fil lugha anna Asyura wa Tasu'a mamdudani wa hukya qasruhuma. Dalam bahasa yang paling masyhur tentang Asyura dan Tasu'a, Tasu'a adalah mamdudah, yakni ada alif dan hamzah, bukan maqsurah, yaitu alif yang berbentuk ya. Ini secara bahasa. Intinya di atas adalah bahwa puasa Asyura sekarang ini apa? Wajib atau sunat? Sunat. Terjadi perbedaannya di awal dahulu. Baik. Wa man syaa'a shama huwa man syaa'a taraka. Hadis yang kita bacakan di atas, di akhirnya siapa yang pengin berpuasa, dia berpuasa, siapa yang berkenan dia tinggalkan. Hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia mengatakan kanat Quraisyun tasumu Asyura fil jahiliyah. Orang Quraisy di jahiliyah dulu mengerjakan puasa Asyura. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumu. Nabi pun mengerjakan puasanya. Falam hajar al Madinati samahu amar bisawmi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, beliau berpuasa dan memerintahkan untuk mengerjakan puasa. Falamma fudha syahr Ramadan, ketika puasa Ramadan diwajibkan, qala man syaa'a shaamahu wa man syaa'a taraka. Siapa yang berkenan dia puasa, siapa yang berkenan dia tinggalkan. Imam Nawawi dia mengatakan ini maknanya annahu laisa mutahattiman, bahwasanya ini puasa tidaklah wajib, tidaklah mesti. Fa Abu Hanifah yuqaddiruhu laysa biwajib. Asy-Syafi'iyyah yuqaddirunahu laysa muta'akkidan. Fa akmala ta'kid. Abu Hanifah dia mengatakan ini bukanlah wajib. Syafi'iyah mengatakan ini bukanlah ditekankan seperti mana penekanan-penekanan. Wa 'ala al-madhhabain fa huwa sunnah mustahabbatul an. Ya, berdasarkan kedua pendapat, ada Abu Hanifah dengan Syafi'i, yang pasti sekarang ini dia adalah mustahabbah. Min hina qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hadzal kalam, semenjak Nabi mengucapkan perkataan ini. Qala qadhiyat wa kana ba'd salaf yaqulu kana shaum asyura fardun. Sebagian salaf mengatakan puasa Asyura itu adalah fardu. Wa huwa baqin ala fardiyatihi lam yunsakh. Kewajibannya masih ada dan tidak pernah dihapus hukumnya. Qal wa anqaradha alqailuna bihadha. Qadhiyah mengatakan pendapat ini sudah tidak ada lagi orang yang memegangnya. Wa hasal al-ijma' ala annahu laysa bi fardhin. Sudah terjadi ijma' konsensus terhadap bahwa puasa Asyura ini bukanlah wajib. Wa innama huwa mustahabbun. Akan tetapi dia itu adalah anjuran, mustahab, sunnat. Faruwi an Ibn Umar karahata qasdi sawmihi wa ta'yini bis sawm. Ibn Umar diriwayatkan darinya dia tidak menyukai kesengajaan puasanya atau menetapkannya dengan puasa. Wal ulama'u mujma'una ala istihbabihi wa ta'yinihi lil ahadith. Ulama telah sepakat akan hukum puasa itu adalah mustahab dan ta'yinuhu lil ahadith, dan menetapkan tanggalnya itu. Jadi khusus tanggalnya, tanggal 10 itu dia terus konsisten di situ. Jadi sudah sepakat ulama bahwa hukumnya puasa adalah sunat, dan menetapkan dari harinya. Wa ma qawlu bin Mas'ud, adapun perkataan bin Mas'ud, kunna nasumu thumma tarak atau thumma turik. Kita dulu melaksanakan puasanya kemudian ditinggalkan. Fa ma'nahu annahu lam yabqa kama kana min al-wujub wa ta'akkada an-nadab. Maknanya adalah tidak lagi tersisa atau tidak lagi dia berstatus wujub, wajib, dan tidak juga ta'akkudun nadab. Ya, ini sunnah muakkadah. Adapun perkataan inna quraishan kana tasumu asyura fi jahiliyah thumma amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisiyami hatta furida ramadan, bahwasanya Quraisy dahulunya mengerjakan puasa Asyura, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk melaksanakan puasanya ketika diwajibkan Ramadan. Ya. Sampai ke diwajibkan Ramadan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berpuasa puasa Asyura sampai diwajibkan Ramadan. Ramadan diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Baik. Hadis yang telah kita baca yang kedua dengan sanadnya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan puasa kemudian wa qala fi akhirih akhir hadis, jadi mengatakan pada akhir hadis wa taraka asyura, beliau meninggalkan asyura, faman syaa'a shama wa man syaa'a taraka ولم يجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم كرواية جرير. Ungkapan wataraka asyura dan seterusnya itu dia tidak jadikan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi itu adalah mudrajah, yaitu hadis yang perkataan rawi yang disambungkan ke hadis seakan-akan dia satu jalur, satu rangkaian. Hadis berikutnya adalah حدثنا حرمله بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرنا عروة بن زبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصيامه قبل أن يفرض ويكون قبل أن يفرض رمضان فلما فرض رمضان كان من شاء صام يوم عاشوراء ومن شاء أفطر. Aisyah radhiyallahu taala anha dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengerjakan puasa Asyura sebelum diwajibkan Ramadan. Ketika diwajibkan Ramadan, maka siapa yang berkenan dia puasa Asyura, siapa yang berkenan dia berbuka. Di sini semakin memperjelas kepada kita bahwa status dari puasa itu sekarang. Hadis berikutnya hadatsana Qutaibah bin Sa'id wa Muhammad bin Rumh wa jami'an an Al-Layth bin Sa'ad qala Ibn Rumh akhbarana Layth an Yazid ibn Abi Habib anna Irakan akhbarah an Urwah akhbarahu anna Aisyata akhbarathu anna Quraishan kanat tasum 'ashura fi Jahiliyah. Aisyah menceritakan kepada Urwah bahwasanya Quraisy mereka mengerjakan puasa Asyura pada jahiliyah dahulu. Tsumma umira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi diperintahkan untuk mengerjakan puasanya hatta furud Ramadan, sampai Ramadan diwajibkan. Faqala Rasulullah sallallahu man syaa'a falyasumhu wa man syaa'a falyuftir. Siapa berkenan dia berpuasa, siapa berkenan dia berbuka. Jadi hadis-hadis yang di atas telah menunjukkan kepada kita bahwa hukum dari puasa Asyura adalah hukumnya adalah sunat, pada saat ini tidaklah wajib lagi, ya. Namun sebagian pendapat masih ada mengatakan bahwa dia adalah sunnah muakkadah, ya, ditekankan, ya, tidaklah pantas bagi yang mampu untuk mengerjakan puasa untuk meninggalkan. Baik, kita masuk ke dalam tanya jawab. Bismillah, kajian Sahih Muslim ba'da subuh, hamba Allah dari Kecamatan Koto Luar Kota Padang. Ya, Kecamatan Koto Luar Kota Padang. Izin bertanya, Ustaz, meneruskan pertanyaan teman saya terkait warisan. Bagaimana pembagian warisan tiga orang saudari nenek saya yang mana ketiganya sudah meninggal? Dua orang tidak mempunyai anak karena tidak menikah. Satu orang menikah namun semua anaknya meninggal dunia. Saat ini keluarga yang tersisa hanya anak dan cucu dari saudarinya, yakni nenek kandung saya. Apakah warisan itu bisa turun kepada anak cucu nenek kandung saya? Mohon bimbingannya. Baik, tiga orang bersaudara, sepertinya semuanya adalah perempuan, ya. dua orang tidak punya anak, satu yang neneknya yang bertanya ini yang punya anak, sehingga dia ada. Namun anak dari nenek ini semuanya sudah meninggal. Lalu pertanyaannya, harta yang mana nih mau dibagi? Harta nenek. Kalau harta nenek saja, maka yang dua ini tidak perlu kita ketahui dulu siapa yang lebih dahulu meninggal dunia. Ahli waris yang meninggal dunia sebelum meninggalnya yang mewariskan, maka dia tidak mendapatkan warisan. Karena ahli waris yang berhak mendapatkan warisan itu adalah ahli waris yang masih hidup pada saat si mayit meninggal dunia. Nah, kita tentukan dulu. Taruhlah yang dua ini yang tidak punya anak ini masih hidup ketika neneknya meninggal. Si A ini meninggal. Si A punya anak. Maka berarti yang dua seorang saudari dari nenek ini enggak dapat. Karena dia terhijab oleh furu'. Terhijab oleh furu' dari nenek ini. Anak nenek ini yang sekarang sudah meninggal dunia, mana yang dulu meninggal dunia, anaknya atau neneknya? Kalau seandainya nenek belakangan meninggal dunia, yang meninggal dunia ya anak-anaknya dulu meninggal dunia gitu lah ya. Maka harta nenek ini jatuh kepada ahli waris berikutnya, berarti kepada cucunya. Cucunya yang mana? Cucunya dari keturunan laki-laki. Ya, cucunya keturunan laki-laki, tidak kepada keturunan perempuan. Cucu keturunan perempuan tidak dapat sama sekali, karena dia dari ahli, dari dzawil arham. Nah, ini karena pertanyaannya adalah sangat umum, tidak rinci, ya mudah-mudahan kalau mau mengetahui lagi bisa dirinci pertanyaannya. Wallahu alam. Mohon nasihatnya Buya, jika ada seorang yang bertanya tentang sesuatu, kemudian dia menjawab dengan sesuatu yang terdapat dalam hadis, sementara dia bukanlah orang yang pintar atau alim dalam dalam masalah fikih. Kalau seandainya dia menjawab dengan hadis dan hadis itu memang konkret, jelas, dia jawab ada hadisnya, hadisnya sahih, misalkan sudah cukup. Dia hanya sebatas menyampaikan apa yang dia hadis. Ya, tidak perlu dia ada ahli fikih dulu. Tetangga saya melarang anaknya makan di rumah orang lain. Apakah sikap seperti ini dibenarkan? Bisa. Dalam rangka menjaga izzah dan iffah terhadap anak, supaya dia tidak mudah untuk meminta-minta, atau supaya lebih hati-hati. Tapi kalau ditekankan terus tanpa ada edukasi, ini nanti akan salah memahami bahwa dia tidak boleh menerima sama sekali. Nah, ini enggak boleh juga. Hendaklah larangan itu diiringi dengan edukasi. Dijelaskan ya, kenapa dia melarangnya. Wallahu a'lam. Apakah solat sendirian didahului dengan iqamah baik fardu maupun sunat? Solat sunat tidak ada iqamahnya. Solat fardu yang ada iqamah. Orang yang solat sendirian disunatkan untuk mengerjakan iqamah untuk solatnya. Wallahu a'lam. Dari Siddiq Purwakarta, saya bekerja sopir pribadi, tapi bos saya pegawai bank. Bagaimana hukumnya penghasilan saya? Apakah bosnya hanya mendapatkan uang dari bank atau bercampur dengan yang lain, ada usahanya yang lain? Kalau seandainya bercampur hartanya dengan yang lain, maka boleh dia bekerja di situ. Ya, boleh dia bekerja di situ. Pekerjaannya sebagai sopir dan dia mendapatkan upah dari bekerjanya, itu adalah cara mendapatkan yang halal. Akan tetapi ketika dia bekerja dengan seseorang yang hanya pendapatannya dari bank dan dia membantunya untuk mengantarnya ke bank, itu khawatir masuk ke dalam sisi ta'awun, memperlancar usaha dia di dalam bank. Ya. Kalau seandainya ragu-ragu, ya, lebih baik dak mayari buka ila mala yari buka. Tinggalkan yang meragukan, pindah kepada yang tidak meragukan. Bumi Allah masih luas, rezeki Allah sangat luas. Wallahu a'lam. Saya hamba Allah, kalau puasa ayyamul bid terletak antara Kamis dan Senin, apakah kita disunatkan puasa 5 hari itu berturut-turut? Kalau seandainya puasa ayyamul bid 3 hari, kalau seandainya ayyamul bid itu jatuhnya adalah di hari Kamis atau di hari Jumat, hari Kamis ya. Kalau hari Kamis, dia puasa Kamis, Jumat, Sabtu. Tapi kalau seandainya dia puasa hari ayyamul bidnya adalah hari Senin, maka dia puasa Senin, Selasa, Rabu. Ini ayyamul bid. Untuk Kamis dia adalah puasa kebiasaan Kamis, Senin, Kamis. 4 hari cuma, tidak 5 hari. Ya. Kalau seandainya puasanya hari Senin, ya, puasanya hari Rabu misalkan. Ya, bisa hari Selasa, Selasa, Rabu, Kamis. Habis juga dia Kamis. Kalau misalkan Rabu dia puasa awal pertama, maka Senin dia puasa Senin Kamis, Selasa dia tidak puasa. Rabu baru dia puasa ayyamul bid tanggal 13, Senin Kamisnya 14, Jumatnya 15. Berarti tidak ada 5 hari yang berturut-turut. Ya. Ketika dia berpuasa, innamal a'malu binniyat. Puasa itu tergantung kepada niatnya. Amalan itu tergantung kepada niatnya. Ketika sholat berjamaah, apakah makmum wajib membaca surat Al-Fatihah? Terjadi perbedaan pandangan ulama pada sholat-sholat yang dijaharkan. Kalau sholat yang disirkan, semuanya membaca Al-Fatihah. pada solat atau rakaat yang dijaharkan bacaan dua rakaat pertama, ya, di maghrib dan di isya serta solat subuh. Apakah makmum tetap membaca Al-Fatihah? Terjadi perbedaan pandangan ulama dalam masalah ini. Yang pertama mengatakan wajib, karena membaca Al-Fatihah adalah rukun. Maka bagi orang ini, dia bacalah Al-Fatihah setelah imam selesai membaca Al-Fatihah. Pendapat yang kedua, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diam apabila mendengar bacaan. Maka di dalam bacaan jahar, baik di Al-Fatihah atau surat atau ayat setelahnya, kita diwajibkan untuk diam. Kalau diwajibkan kita diam, berarti tidak ada kesempatan kita untuk membaca Al-Fatihah. Ya, maka pendapat yang kedua mengatakan tidak perlu membaca Al-Fatihah di rakaat yang dijaharkan. Taib, kalau seandainya di rakaat yang dijaharkan, orangnya jauh ke belakang, tidak mendengar bacaan imam. Hari hujan, mik lampu mati, mik ya hidup, ya, sehingga bacaan imam enggak kedengaran. Bagaimana status dia pada saat rakaat yang dibaca imam menjaharkan bacaan? Dia tetap membaca. Kenapa? Karena dia tidak mendengar apa-apa. Maka dia tetap membaca. Wallahu a'lam. Mau tanya mengenai menjamak sholat. Ana pergi dagang menempuh jarak sekitar 150 km. Setelah sampai di tempat tujuan, ana menjamak sholat zuhur dengan asar karena berdagang mulai hari ba'da sholat zuhur sampai jam 11 malam. Pertanyaan, apakah boleh menjamak zuhur dengan asar sedangkan ana sudah berada di lokasi sampai malamnya? Mohon penjelasannya. Ya, boleh. Kalau seandainya pertama kita berjarak, kita boleh menjamak. Jaraknya tadi sudah membolehkan kita untuk mengqasar dan menjamak sholat, karena kita sudah dinilai safar jauh. Adapun mengqasarnya, menjamaknya, takdim atau takhir, boleh kita memilih. Dia mulai dagang setelah zuhur, dia persiapkan dulu sebelum zuhur, ya. Kemudian dia lihat waktu ini adalah ramai, dia boleh mengakhirkan sholatnya kepada asar, ya. Karena dia boleh, hukum bagi orang musafir, menjamak takdim atau takhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia mau berangkat dari Madinah bersafar, sebelum tergelincir matahari, maka beliau akhirkan sholat zuhurnya ke asar. Ya, beliau akhirkan sholat zuhurnya ke asar. Bisakah beliau mengerjakan sholat zuhur pada waktunya? Memungkinkan, karena beliau pakai kendaraan pribadi. Tapi beliau akhirkan di sholat zuhur, di sholat asar. Apabila beliau berangkat setelah tergelincir matahari, beliau sholat zuhur dulu, baru beliau berangkat. Beliau tidak menjamak takdimkan asar. Kenapa? Karena beliau masih mukim, belum berangkat. Ya, Nah, bagi orang yang sudah sampai tempat tujuannya dan dia adalah safar, contoh dari Padang ke Bukit Tinggi, lalu di sana dia berdagang, dia mengakhirkan asar boleh, ya, yakni zuhur diakhirkan ke asar boleh, maghrib ke isya boleh. Ya, wallahu ta'ala alam. Buya izin bertanya, Safuddin dari Bandar Lampung, mohon menjelaskan terkait bagaimana cara mentadabburi bacaan at-tahiyat pada waktu sholat. Iya, kita tadabburi melalui apa yang dijelaskan oleh ulama, bacaan tahiyatulillah wassalatu wattayyibat, ya, sesuai yang diarahkan ulama bahwa tahiyat itu, ya, keberkahan dan kebaikan itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bukan milik kita dan kita tidak punya sama sekali. Semuanya adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Syekh Abdul Muhsin Abbad di dalam syarah Adabul Masyi ila Shalah, beliau sudah jelaskan makna tahiyat di situ. Ya. Wallahu taala alam. Apakah iqamah juga berlaku untuk wanita? Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya hamba Allah dari Lubasung, apa hukumnya kalau ada saudara yang tidak mau sholat? Apakah harus kita bantu juga untuk hubungan silaturahmi pun dia tidak ada dengan kita? Baik melalui telepon ataupun berkunjung langsung. Apakah itu memutuskan silaturahmi dengan kita? Bagaimana sikap kita? Ya. Sikap kita, kata Nabi SAW, laisal wasil bil mukafi. Wasil itu atau orang menyambung silaturahmi itu bukanlah orang yang membalas kebaikan orang dia balas. Itu bukan. Orang menjalin hubungan silaturahmi itu adalah apabila diputuskan oleh pihak, ya, lain, dia yang menyambungnya. Kalau kita lihat dalam kondisi ini dia tidak sholat, apakah kita memutuskan dengan dia? Bersikap ketika seorang melakukan sebuah maksiat atau tidak menjalankan sebuah kewajiban, maka perlu kita lihat sikap kita ini. Apakah kita tidak menegurnya atau menegurnya, ini melihat kepada kemaslahatan. Mana tahu dengan kita berbuat baik kepadanya, menjalin hubungan dengannya, nasihat kita didengar, akhirnya dia bisa mengerjakan sholat walaupun dia tidak pernah berbuat baik kepada kita, tapi dia adalah karib kerabat kita, maka hendaklah tetap kita menjalin hubungan dengannya. Mudah-mudahan membawa kepada kebaikannya. Ya. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.